Andai saja kau masih sendiri, ku akan jadi bagian hidupmu. Karena aku pun kini sendiri, sendiri. Yang sesungguhnya kau telah berdua, bahagia dengan dirinya. Aku hanya bisa bersedih, bersedih. Jadi milikmu, andai saja kau pun mencintaiku, ku kan akhiri kesedihanku.